Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene ning pasar pamit tuku trasi, nganti saiki kowe durung bali. Sri, apa kowe lali? Janji ini sehidup semati. Aku ora nyono kowe arep ngono, loro atiku, atiku loro. Yen pancene Sri, kowe eleng aku. Dang palio, aku kangen setengah mati. Sri, kapan kowe bali? Kowe lunga ora pamit aku. Jarene ning pasar pamit tuku trasi, nganti saiki kowe durung bali. Yen pancene Sri, kowe eleng aku. Dan palio, aku kangen setengah mati. Dan palio Sri, dan palio, aku loro mikir kowe ono neng. Dang palio Sri, dang palio, teko teman kowe minggat ninggalne aku. Yen pancene Sri, kowe eleng aku. Dang palio, aku kangen setengah.